Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat Edream dimanapun Anda berada? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kembali dalam program Manis Majelis Iman dan Islam bersama saya Fauzan Zuhdi dan Ustaz Abdullah Haidir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa ya Ustaz ya, kali ini kita akan membahas kitab Riyadus Solihin ya Ustaz ya. Kali ini temanya tentang apa Ustaz? As-Sidqu, kejujuran. As-Sidqu. Oh, kejujuran ya. Ya. Oke. Okay. Dan sebelum kita lanjut, kami mengajak sahabat iDream dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kita, bisa telepon atau WhatsApp di 0822-978-9104. Dan juga bagi sahabat iDream yang berada di studio nih, mahasiswa yang kos di Pondok Kos Al-Kahfi bisa langsung tanya kita nanti di sesi tanya jawab. Dan juga Anda bisa mengakses kita di streaming di www.idreamradio.id. Dan juga bagi Anda yang menggunakan aplikasi Android, maaf, bisa langsung download aplikasi kami di Play Store. Dan langsung saja Ustaz ya, kita dengarkan bersama kajian dari Ustaz Abdullah Haidir di tema kali ini tentang kejujuran. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat iDream di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tak lupa rekan-rekan kita yang hadir di studio ini. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, sekarang sampai dalam bab As-Sidq ya. Jujur atau kejujuran. Langsung kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya as-sidq, kejujuran, akan mengantarkan ya, atau akan menunjukkan kepada al-bir. Ya, al-bir adalah kathratul khair, kebaikan yang banyak. Artinya kejujuran akan membuat seseorang akan mendapatkan kebaikan yang banyak, baik di dunia maupun di akhirat, baik zahir maupun batin. Ya, baik tampak atau yang tidak tampak. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sedangkan kebaikan yang banyak tadi akan mengantarkan seseorang ke surga. Wa innar rajul, kata Rasulullah, dan sungguhnya seseorang la yasduku, dia selalu berupaya untuk bersikap jujur. Dalam riwayat yang lain memang disebutkan la yazalu yasduq wa yahris ala sidq. Ya, selalu berupaya untuk jujur. Ya. Kalau sudah begitu, maka apa kata Rasulullah? Hatta yuktaba indallahi siddiqan. Maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq. Ya. Siddiq adalah kalimat yang menggambarkan apa? Mubalaghah, kesungguhan, ya. Kalau biasanya shadiq, dia orangnya jujur. Kalau siddiq artinya dia sudah sangat jujur. Ya. Artinya juga sudah menjadi kredibilitasnya dikenal sebagai orang yang jujur. Kebalikannya dari kejujuran adalah wa innal kadhib. Adapun dusta yahdi ilal fujur, akan mengantarkan orang kepada fujur. Ya. Maka sebagaimana albir adalah kathratul khair, fujur adalah kathratul syar. Ya. Keburukan yang banyak, berbagai macam keburukan ketika seseorang berdusta akan mendatanginya. Ya. Berbagai macam perkara-perkara yang buruk, yang tidak baik, ya, akan dihasilkan dan didapatkan akibat dari dustanya. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Adapun berbagai macam keburukan yang dihasilkan dari dusta tadi akan mengantarkan seseorang kepada neraka. Ya. Wa innar rajul, apabila seseorang ya layakdzib selalu berdusta ya, selalu berdusta, biasa berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban ya, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai kadzab ya, sebagai pendusta ya. Artinya bukan sekedar dikenal sebagai orang yang pernah berdusta tapi pendusta, sudah menjadi labelnya, akhirnya sudah menjadi istilahnya sesuatu yang tersemat dalam dirinya bahwa dia adalah seorang pendusta ya. Mungkin saja suatu saat dia jujur, tapi karena sudah kadung dikenal sifat dustanya, maka dia lebih dikenal sebagai pendusta ketika dia terbiasa dengan sikap dan sifat dusta dalam kehidupannya. Ya, jadi memang hadis ini berbicara tentang keutamaan dan pentingnya kita selalu menampilkan sikap jujur atau as-sidq ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih as-sidqu itu? As-sidqu adalah mutabaqatul khabari lil waqi'. Ya, artinya adanya kesesuaian antara khabar itu berita, informasi dengan kenyataan. Dalam ajaran Islam, perkara ini ada dua sisi. Yang pertama yang terkait dengan lisan. Artinya al-khabaru bil lisan, berita-berita yang sumbernya dari lisan. Maka sifat as-sidqu adalah apabila lisan kita, berita yang kita sampaikan, info yang kita sampaikan itu sesuai dengan fakta dan kenyataan yang yang ada. Ya. Kalau tidak, berarti tidak masuk dalam kategori as-sidq. Ya. Tidak masuk dalam kategori as-sidq. Nah, ini tentu saja dalam konteks sekarang ini sangat penting. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah mengetahui bahwa sekarang kita hidup dalam abad informasi, berbagai macam berita masuk kepada kita. Nah, itu patut sekali kita saring sebelum kita sharing. Ya. Sebelum kita bagi, kita seleksi dulu. Agar jangan sampai kita masuk dalam kategori orang yang menyampaikan berita ternyata tidak sesuai dengan fakta. Apalagi kalau ternyata betul-betul kita tahu bahwa memang enggak sesuai dengan fakta, tapi kita sampaikan. Maka ini akan mencederai sikap as-sidqu tadi. Ya. Berita dusta, berita bohong, kita katakan ini begitu padahal tidak begitu dan seterusnya. Ya, maka ini satu hal yang sangat penting untuk kita miliki, termasuk juga dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kalau misalnya dalam dunia kerja, dalam dunia dagang. Wah, itu sangat penting sekali kita punya sifat jujur ya, sifat bagaimana perkataan kita sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Itu yang pertama ya, as-sidqu dari segi lisan. Nah, yang kedua, as-sidqu dari segi perbuatan. Apa maksudnya? Artinya kabar yang kita sampaikan ada yang bentuknya dalam bentuk perbuatan. Kalau tadi ucapan ya, ucapan kita A, faktanya harus A. Kalau ini enggak, perbuatan, ini terkait dengan amal kita. Dengan terkait dengan ketaatan kita, dengan ibadah kita. Maksudnya apa? Maksudnya semua amal kita yang kita lakukan ya, itu harus sesuai dengan keyakinan yang kita miliki. Jadi ketika kita sholat memang harus bersumber dari keyakinan kita tentang wajibnya sholat, tentang syariat sholat, ya, tentang kedudukan dan keagungan sholat dan seterusnya. Jadi amal kita yang zahir, yang tampak itu harus sesuai dengan keyakinan dalam hati kita. Ya. Kalau tidak, maka itu bukan as-sidq. Ya. Dalam kategori keimanan itu bisa masuk dalam kategori an-nifaq, ya, yaitu munafik. Kenapa orang dikatakan munafik? Karena dia enggak as-sidq. Ya. Dia sholat. Ya, dia mungkin haji, tapi dalam hatinya sebenarnya dia tidak beriman dengan sholatnya, tidak beriman dengan hajinya. Dia lakukan semua itu dengan hanya semata karena ya ingin mencari status sosial misalnya, ingin mencari nama, prestis dan semacamnya. Ya, maka dalam hal ini as-sidq berkaitan dengan ketulusan niat kita, ya, dengan bersihnya niat kita dalam setiap amal kita. Maka ini menjadi sangat penting, ya. Karena itu derajat as-siddiq adalah derajat yang sangat tinggi, ya, yang diberikan setelah derajat kenabian. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Orang yang bertaat pada Allah dan Rasulnya akan dikumpulkan bersama nabi, orang-orang yang siddiq. Orang-orang yang siddiq artinya apa? Orang-orang yang jujur dengan keimanannya dan dengan ketaatannya. Begitu juga dibalik. Ya. Kalau seandainya ada orang mengaku saya beriman, saya cinta kepada Allah, ya, saya hamba Allah. Nah itu kan pengakuan. Ya, artinya itu masalah hati. Bagaimana dapat kita ketahui kalau dia benar dengan pengakuannya? Ya dengan amal soleh. Kalau dia benar mengaku bahwa dia beriman, mestinya dia beramal soleh, taat kepada Allah, mengikuti ajaran Allah. Ya, itu namanya siddiq. Itu namanya jujur dengan pengakuannya. Kalau cuma mengklaim saya beriman, saya mencintai Allah, namun ketika disuruh perintahkan melakukan ini, tidak dia lakukan. Lalu dilarang untuk melakukan ini, malah dia lakukan. Itu namanya tidak siddiq, tidak jujur dengan pengakuan keimanannya. Nah, para pendengar Idream yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang terbiasa untuk jujur, ya, maka insyaallah hal itu akan mengantarkannya ke surga. Kenapa? Karena ketika dia jujur, dia akan mendapatkan berbagai macam kebaikan yang dari kebaikan-kebaikan tersebut akan semakin mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang penting lagi, dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan biasanya kalau orang seperti ini di tengah kehidupan masyarakat pun akan dikenal sebagai orang yang jujur. Maka dia akan mendapatkan label yang baik, citra yang baik, ya, dalam berbagai macam usaha, perjuangan, pekerjaan. Insya Allah akan mendapatkan berbagai macam kemudahan dan kepercayaan karena kejujurannya. Ya. Tapi lain halnya kalau orang suka dusta, ya. Orang dikenal sebagai pendusta, maka di sisi Allah dia sudah dicatat sebagai pendusta, dan kemudian biasa di tengah masyarakat pun otomatis, ya, itu hukum sosial yang berlaku. Sekali orang berdusta, apalagi berkali-kali, sulit bagi orang untuk seterusnya percaya. Dan yakinlah, ya, dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Walau mungkin, ya, orang dengan kejujurannya, awalnya mungkin dia sulit. Awalnya mungkin dia rugi. Awalnya mungkin dia sulit mendapatkan keuntungan. Tapi ketika kejujuran terus dia pegang, lama-kelamaan semua itu akan beralih menjadi sebuah kepercayaan. Kebalikannya, orang yang suka dusta, ya, mungkin awalnya dengan dustanya dia beruntung. Ya. Dengan dustanya dia lolos dari kesulitan. Tapi ketika dia terus berdusta, maka akhirnya lama-kelamaan kepercayaan orang akan hilang. Dan akhirnya kehidupan dia pun menjadi tidak baik. Ya. Jadi sahabat Idream yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka penting bagi kita di sini menghadirkan kejujuran. Baik kejujuran dalam hal kepribadian kita, ucapan kita, perbuatan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, juga termasuk kejujuran dalam hal ibadah dan amal soleh kita. Bagaimana amal soleh kita harus menyertakan keyakinan yang benar. Ya, harus menyertakan kecintaan kita kepada Allah, menyertakan juga harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah amal itu lahir dari kesadaran hati dan kesadaran iman kita secara langsung. Ya, bukan sebatas sekedar kebutuhan sosial, bukan sekedar sebatas agar kita diterima, tidak, tapi memang lahir dari keimanan kita yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Edrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kejujuran ini memang juga secara umum sama juga dengan nilai-nilai kebaikan. Ya, dia memang boleh jadi mudah kita ucapkan, ya, akan tapi dalam praktek dan pengamalan sehari-hari bisa jadi sulit, ya. Akan tapi sulit atau mudahnya satu amalan sebenarnya sangat terkait dengan kebiasaan kita, dengan orientasi kehidupan kita, ya, dan tentu saja dengan upaya-upaya kita yang real. Bagaimana kita bisa mewujudkan kejujuran ini? Ya, tentu saja banyak faktor-faktor yang dapat mendukungnya, ya. Yang pertama tentu saja kejujuran ini erat kaitannya juga dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kalau kita yakin dan iman kepada Allah, Allah Maha melihat kita, Allah Maha mendengar kita, Maha mengetahui segala apa yang ada pada diri kita, ya, maka tentu kita akan tidak berani untuk tidak jujur. Katakanlah kita dapat menyembunyikan di hadapan manusia, ya, tapi Allah Maha mengetahui apa artinya. Walaupun kita mendapatkan keuntungan, ya, mungkin kita pernah mendengar cerita yang cukup terkenal, bagaimana seorang penjual susu, ya, dialog seorang cucu dengan neneknya penjual susu yang didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, sang nenek mengusulkan kepada cucu tersebut untuk mencampurkan susu itu dengan air, tentu saja dengan harapan mendapatkan keuntungan yang banyak. Ya, tapi kata anak tadi, itu dilarang oleh Amirul Mukminin. Ya, kata nenek tadi, enggak apa-apa, toh dia tidak melihat kita sekarang. Tapi kata cucu tadi, ya, Amirul Mukminin memang tidak melihat, tapi Allah melihat. Tapi Tuhannya Amirul Mukminin melihat kita. Jadi satu gambaran bagaimana ketika keimanan seorang baik kepada Allah, maka akan melahirkan kejujuran. Tentu pemahamannya kebalikannya juga berlaku. Ketika sikap kita masih terbiasa dengan ketidakjujuran, ya, gambaran bahwa keimanan kita, ya, masih belum maksimal dan belum baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi faktor yang memang sangat kuat menghadirkan kejujuran bagi kita adalah keimanan yang kuat kepada Allah, bahwa Dia Maha melihat, bahwa Dia Maha mendengar, bahwa Dia Maha menyaksikan apa yang kita lakukan. Ya, ibarat kita, ya, kalau dalam sehari-hari di kamar kita begitu, selalu dipasang apa CCTV begitu yang akan memantau gerak-gerik kita, mungkin kita enggak akan berani melakukan satu perbuatan yang dapat kita sembunyikan. Ya, karena kita tahu akan terlihat. Kalau dengan CCTV saja kita bisa begitu, apalagi tentu saja Allah yang lebih maha melihat. Kemudian kejujuran ini juga, ya, erat kaitannya dengan nilai, ya, dengan apa namanya, bobot kita di hadapan manusia. Ya, artinya kalau seseorang yang dikejar hanyalah kesenangan dunia, hanyalah harta dan lain sebagainya, dia tidak peduli dengan kredibilitasnya, dia tidak peduli dengan nama baiknya, maka mudah sekali orang untuk tidak jujur. Yang penting apa? Untungnya banyak, dapatnya banyak dan lain sebagainya. Tapi orang yang menjaga martabatnya, harga dirinya, begitu, ya, maka dia lebih memilih menjaga harga dirinya dengan jujur ketimbang misalnya dia tidak mendapatkan keuntungan, tidak mendapatkan kebaikan, enggak apalah, ya, dia tidak mendapatkan mungkin kebaikan dunia, tapi harga dirinya tetap dia jaga. Ya. Perkara ini pernah terjadi pada sahabat yang cukup terkenal, ya, yang dikenal sebagai tiga orang sahabat yang ketinggalan perang Tabuk. Ya, ketinggalan atau tidak ikut perang Tabuk. Di antara sahabat yang dikenal itu adalah Ka'ab bin Malik. Ya, sementara sebenarnya yang tidak ikut perang Tabuk bukan mereka saja, tapi banyak orang-orang munafik. Nah, selesai Rasulullah perang Tabuk, Rasulullah menerima mereka satu demi satu. Orang-orang munafik memberikan alasan-alasan agar mereka tidak kena hukuman. Oh saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu. Agar mereka tidak kena hukuman. Padahal mereka sih intinya begitu juga, enggak mau ikut perang. Enggak mau ikut berjuang bersama Rasul. Tapi Ka'ab bin Malik, kata dia, dikisahkan dalam hadis yang cukup panjang, saya kalau mau cari alasan bisa saja agar saya selamat dari hukuman Rasulullah. Tapi dia tidak memilih itu. Mungkin saja kalau dia pilih dia selamat. Tapi apa artinya itu kalau mengorbankan kredibilitas, mengorbankan kepercayaan terhadap diri seseorang. Maka akhirnya dia tidak memilih apa yang dilakukan oleh orang munafik. Dia mengakui kesalahannya, kehilafannya, dan dia pun akhirnya dihukum. Apa hukumnya? Dengan cara apa? Ya, diisolir, tidak diajak bicara oleh satu atau masyarakat Madinah ketika itu. Bahkan akhirnya istrinya pun tidak boleh menegurnya. Begitu ya, sampai seperti itu hukuman yang Rasulullah berikan. Padahal kalau dia mau bohong, dia bisa saja selamat, tapi dia tidak memilih itu. Nah, bagi kita ini penting ya. Jangan hanya sekedar yang penting saya untung, yang penting saya selamat, tapi kita mengorbankan kepribadian kita. Kemudian kejujuran juga dapat terbentuk ketika kita mencari lingkungan yang baik. Orang-orang yang sama-sama jujur, begitu ya. Sama-sama jujur. Makanya dalam Al-Quran pun dikatakan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya, karena bagaimanapun lingkungan dan pergaulan akan mempengaruhi. Ya, tapi kalau kita lihat, oh teman kita begini, teman kita begitu. Oh, teman kita misalnya menipu, biasanya akan memberikan pengaruh. Satu orang mulain, yang lain akan ikut-ikutan. Tapi kalau ada teman kita, pergaulan kita sama-sama jujur, ya tidak mau memanipulasi, tidak mau menipu, tidak mau merugikan orang, maka setidaknya itu akan memberikan pengaruh bagi kita. Ya, sehingga kita lebih terhindar dari kejujuran. Dan sejatinya ya, kalau orang selalu jujur, insya Allah ya, pada akhirnya dia akan mendapatkan kebaikan. Dia akan mendapatkan keberuntungan. Walaupun mungkin sekilas ya, ada semacam kekhawatiran. Jangan-jangan kalau saya gak jujur nanti jadi begini. Kalau saya terus terang nanti malah saya rugi. Mungkin ada semacam kekhawatiran begitu. Dan bahkan kadang faktanya ada. Yang bohong selamat, yang jujur gak selamat. Itu semestinya tidak boleh membuat kita akhirnya udah bohong aja deh. Tidak. Ya, tetap kita bertahan dengan kejujuran kita. Insya Allah akan ada saatnya di mana kejujuran itu akan mendapatkan tempat yang baik. Ya. Saya ingat ada suatu kisah pernah dikisahkan oleh seorang dai yang berdakwah di Eropa, begitu ya. Kemudian dia kisahkan ada seorang pemuda Muslim, yang ingin interview untuk melamar satu pekerjaan di sebuah perusahaan. Sebenarnya dia udah kasih tahu, nanti kalau kamu diuji biasanya kalau tahu Muslim kamu akan ditanya, kamu kalau udah waktunya sholat kamu sholat nggak? Artinya sebenarnya udah dikasih masukan, kalau begitu nanti jawabnya jangan terlalu jujur, nanti nggak diterima pekerjaannya. Dia pikir-pikir, setelah dia pikir-pikir, saya berpikir untuk menjawab apa adanya. Maka ketika ditanya nanti kamu gimana kalau sudah waktu sholat, ya kalau waktu sholat saya sholat, saya harus menyisakan waktu untuk sholat, ya, dimanapun kan dan kapanpun saya usahakan. Ya, kalau nggak bisa saya nggak bisa menerima pekerjaan seperti itu. Ya. Ternyata dengan kejujuran dan ketegasannya, justru jawabannya itu oleh pimpinan perusahaan menjadi poin tersendiri bahwa orang ini jujur dengan sikapnya, dia tidak buat-buat alasan dan lain, dan dia berani menanggung resiko. Sebab resikonya kalau dia terus terang tadi mungkin gak diterima, tapi dia siap menanggung resiko, dan inilah mentalitas yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Maka akhirnya malah dia diterima. Diterima. Itulah kejujuran. Boleh jadi dia memang kadang berat. Kadang mungkin dihantui oleh berbagai macam perasaan-perasaan yang ada. Akan tapi ketika kita jujur berupaya untuk apa adanya, ya, insya Allah Allah akan berikan kebaikan dari berbagai macam jalan dan cara yang mungkin saja tidak kita duga. Ya. Kebalikannya, kalau orang berdusta, tidak jujur, ya mungkin saja memang biasanya karena ada sesuatu yang dia harapkan atau ada sesuatu yang dia khawatirkan. Ya. Kalaupun itu sesuai dengan apa yang dia mau, keuntungan misalnya, atau keselamatan misalnya, akibat dari dusta yang dia lakukan, kalaupun itu terwujud sebagaimana yang dia inginkan, tetap saja hal itu tidak akan membuat kebaikan baginya. Kenapa? Paling tidak dia tidak akan tenang dengan sikapnya tersebut, ya, bahwa apa yang dia dapatkan ini adalah buah dari dustanya dan lain sebagainya. Belum lagi kalau ternyata cepat atau lambat biasanya dusta dan kebohongan itu suatu saat akan terungkap, akan tersingkap. Ya. Itu biasa, selalu saja biasanya ada cara atau ada kehendak Allah di mana dusta seseorang akan tersingkap. Ya. Ketika itu terjadi, maka hancurlah semuanya, nama harga dirinya hancur, nama baiknya rusak, dan juga yang tidak kalah besarnya adalah keuntungan-keuntungan yang dia cari pun akan berkurang. Ya. Dalam dunia biasa, dalam dunia bisnis banyak kita dapati fakta begitu. Ya, banyak orang yang demi mencari keuntungan yang besar dia tidak jujur. Ya, dia tidak jujur. Dia katakan ini bagus dan lain sebagainya. Ternyata tidak bagus. Ya, ini produk negara ini, negara itu. Padahal produk tetangganya misalnya. Ya, mungkin dia beruntung sekali itu. Tapi ketika pembeli dan konsumen tahu bahwa yang dia dapati adalah ketidakjujuran dari pedagangnya, maka tidak mungkin ya, konsumen itu akan menjadi pelanggannya. Akan menjadi pelanggan. Saya ingat beberapa hari yang lalu, ya, akan nganter istri belanja di pasar, ya, beli ikan lele begitu. Kalau nggak salah ikan lele diberikan. Ya, entah gimana, ternyata pas sampai di rumah, 3 dari ikan lele tersebut ya busuk gitu ya, sudah busuk, udah nggak segar lagi. Ya, artinya boleh jadi mudah-mudahan dia tidak sengaja, tapi kalau dia sengaja ya, melakukan hal itu untuk mendapatkan, daripada busuk ntar dibuang, lebih baik dijual saja. Ya, tapi akibatnya ya, mungkin istri tidak akan beli lagi ke sana. Konsumen-konsumen lain pun ketika mengalami hal tersebut tidak akan lagi beli ke sana. Jadi buah dari dusta, buah dari ketidakjujuran itu sangatlah banyak. Maka kita ingatkan diri kita semua untuk menjaga kejujuran kita ya, sedapat mungkin, walaupun mungkin saja sepintas dia tidak mendatangkan keuntungan, bahkan boleh jadi dalam kondisi tertentu bisa menimbulkan kerugian dalam arti secara fisik atau materi atau duniawi, tapi insya Allah buah dari kejujuran tersebut akan, sebagaimana Rasulullah katakan, akan mengantarkan kita pada kebaikan yang banyak, dan berikutnya akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai orang yang jujur, dan dari kejujurannya itu dia banyak mendapatkan kebaikan. Abu Bakar As-Siddiq juga bahkan mendapatkan julukan As-Siddiq dengan karena terkenal dengan kejujurannya. Kalau beliau As-Siddiqnya itu lebih dikenal karena kejujuran akan keimanannya kepada Allah yang tidak goyah dengan berbagai macam tantangan dan ujian. Jika tadi saya banyak berbicara tentang as-sidq dalam bab akhlak, ya, dalam bab perilaku sehari-hari, maka perkara yang juga harus kita tegaskan dan kita fokuskan juga adalah as-sidqu dalam bab keimanan dan amal soleh. Ya, jadi ini juga perkara kejujuran yang juga harus kita lakukan dan kita maksimalkan. Ya. Perkara as-sidqu dalam iman dan amal soleh artinya adalah bagaimana antara zahir dan batin kita selalu berkesesuaian. Antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita yakini tidak berbeda. Baik dari sisi zahir ke batin atau dari batin ke zahir. Maksudnya perkara zahir kita itu harus diiringi dan dilandasi perkara batin kita yang baik. Perkara batin kita yang baik. Apa yang kita perlihatkan di hadapan manusia, apakah sholat kita, puasa kita, dan lain sebagainya, itu juga harus dilandasi oleh keyakinan, keimanan, ketulusan, keikhlasan yang benar, yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tujuan-tujuan yang utama yang kita raih, yang ingin kita capai selain keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting dalam amal kita. Namun juga kebalikannya, jangan sampai kemudian kalau begitu yang penting mah niatnya, yang penting batinnya bagus, lalu amalnya enggak benar, lalu perbuatannya tidak benar, itu juga tidak sidq, tidak jujur. Orang kalau niatnya, hatinya benar, amalnya benar. Makanya seorang ulama mengatakan solahul qalbi bi solahil amal, wa solahul amal bi solahil qalb. Baiknya hati seseorang akan tampak dengan baiknya amal seseorang. Jadi kalau ada sebagian orang hanya mengatakan yang penting hatinya baik, walau enggak sholat, walau dia suka maksiat, walau dia minum-minuman keras dan lain sebagainya, yang penting hatinya baik, itu enggak bisa diterima. Sebab kalau orang hatinya baik, tentu dalam konteks syariat Islam, dia akan menjadi orang yang taat dan patuh kepada Allah. Atau mungkin bahasa yang sering dipakai di sebagian masyarakat, ada orang misalnya gak menutup aurat, saya emang gak menutup aurat gak apa-apa, yang penting hati saya baik. Itu kesimpulan yang keliru, itu namanya gurur, itu tipu daya setan. Anda tidak menutup aurat, indikasi kuat bahwa hati Anda tidak baik dalam konteks keimanan, kejujuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus sesuai antara zahir dan batin, antara batin dan zahir, antara amal qalbi, amal hati dengan amal jawarih. Jadi bukti bahwa kita benar beriman kepada Allah, bukti bahwa benar kita cinta kepada Allah, itu kan masalah-masalah hati. Bukti bahwa kita berharap kepada Allah, maka wujudnya hendaknya ditampilkan dan ditampakkan dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Itulah yang namanya as-sidq. Jadi as-sidq ini bukan hanya dilihat dari sisi tadi adab, akhlak, ucapan kita, itu bagian lain dari as-sidq. Bagian lain dari as-sidq adalah bagaimana amal kita, perbuatan kita harus betul-betul terkoneksi dengan kuat antara yang zahir atau yang dengan yang batin, yang tampak dengan yang tidak tampak, amal anggota badan dengan amal hati. Maka itulah yang disebut dengan as-sidq. Termasuk juga kaitannya as-sidq dengan iman dan amal soleh kita adalah bahwa kalau kita sudah beriman dan beramal soleh, hendaknya hal itu dipegang kuat-kuat. Artinya pasti di dalam perjalanan hidup kita ada ujian, ada godaan, ada cobaan. Nah itu nanti akan sangat menentukan apakah kita jujur atau tidak. Kalau kita jujur, maka betapapun banyaknya beratnya cobaan, ujian, kita tetap akan berusaha untuk istiqomah di jalan Allah. Itulah gambaran kejujuran dalam keimanan. Dan pasti cepat atau lambat, suka atau tidak suka, kita akan berhadapan dengan ujian ketika kita ingin membuktikan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tujuannya ujian ini untuk apa? Untuk menyeleksi siapa orang-orang yang benar-benar jujur dan siapa orang-orang yang cuma klaim saja. Kalau bahasa sekarang cuma klaim saja. Oh saya mah beriman. Oh saya mah orang yang cinta sama Allah. Itu kan klaim. Nah klaim itu nanti akan dapat ditentukan, diketahui siapa yang benar-benar jujur dengan klaimnya, siapa yang ternyata palsu klaimnya. Nah, kalau sudah mendapatkan ujian, biasanya akan sangat tampak di sana. Disinilah juga yang masuk dalam nilai nilai kejujuran dalam bab keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu kurang lebih tambahan yang dapat. Oke, sahabat yatim, itu ya tadi ya dalam kaitannya sidik dalam keimanan dan amal soleh ya. Nah, di mana amal ini harus terkonek dengan hati dalam rangka pembuktian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Ustaz, ya. Nah, baik. Ustaz, ini ada pertanyaan nih, Ustaz. Nah, beberapa pertanyaan dan sahabat Edrim di Aula Al-Kahfi juga punya beberapa pertanyaan. Tapi kita awali dengan pertanyaan ini, Ustaz. Ustaz, bagaimana dengan fenomena clickbait? Nah, di mana judul dan konten atau judul dan konten atau isinya itu berbeda nih demi dalam rangka mendapatkan viewer yang banyak di media sosial atau YouTube. Nah, karena kan di YouTube menjadi salah satu penghasilan juga nih saat sekarang nih. Gitu ya. Ya wallahu alam ya, kalau seandainya terlalu jomplang bener gitu ya antara judul dengan kontennya, khawatir itu masuk juga dalam dusta ya. Tapi kalau menggunakan kata-kata yang mungkin orang lain memahami berbeda dengan apa yang kita pahami berbeda, itu bisa saja dalam batas-batas tertentu sepanjang tidak terlalu bombastis ya. Entah gimana misalnya kasusnya ada tayangan misalnya Fauzan jadi cawapres misalnya. Itu kan jauh banget dari kenyataan ya. Jauh banget dari kenyataan, sementara tayangannya cuma dia lagi nyuci piring, nyuci baju misalnya. Gitu. Itu terlalu jauh, artinya terlalu jauh. Tapi kalau misalnya tayangannya contoh mahasiswa teladan misalnya yang nyuci piring, nyuci baju segala macam, mungkin masih ada kaitannya. Tapi kalau judulnya kemana, isinya kemana, wallahu alam, khawatir itu bisa masuk dalam bab ya ketidakjujuran atau dusta di dalamnya. Dan apalagi kalau tujuannya sekedar untuk mengejar viewer tadi, ya tentu saja dengan alasan-alasan mendapatkan keuntungan materi dan semacamnya. Ya. Mungkin pandangannya ringan, nggak ada ruginya orang juga buka YouTube segala macam. Tapi walaupun sedikit ada ya seseorang di mana mungkin saja dia merasa dikelabui dengan judul-judul yang bombastis seperti itu. Wallahualam. Insyaallah. Jadi nggak boleh ya. Nggak baik nih. Dan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, ada nggak sih kebohongan-kebohongan yang diperbolehkan, Ustaz? Ya memang ada riwayat yang menyebutkan bahwa ada tiga kebohongan yang dibolehkan, ya, yaitu al-harbu dalam saat perang, ya, yang namanya perang ya wajarlah orang bohong, menipu, tipu daya dan lain sebagainya, ya. Ya tentu perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ada al-islah bainan nas, ya, yaitu ingin mendamaikan orang, ya. Jadi kita katakan kepada dua orang yang bertikai, kamu disalamin tuh sama si fulan. Begitu. Padahal enggak nyalamin, enggak disalamin. Sekedar untuk mendamaikan ya. Nah, jadi ada orang bertikai jangan malah kita kompor-komporin. Ya udah hantam aja dia mah begitu ya. Jangan malah begitu, itu enggak benar. Justru yang ada adalah ini lagi bertikai, kita damaikan gimana caranya. Ya kamu diundang makan-makan tuh yuk, datang yuk, padahal enggak diundang misalnya. Maksudnya kita yang mau nraktir segala macam begitu ya. Nah, itu kalau tujuannya untuk mendamaikan antara dua orang yang bertikai. Kemudian juga termasuk yang dianggap bohong yang boleh adalah hadithur rajuli imra'atahu, ya. Suami yang ingin menyanjung atau mengajak bicara kepada istrinya. Ya, ini udah pada nikah belum ya? Belum ya? Ya. Nah, biar istrinya senang maka dipuji atau diungkapkan kata-kata yang mungkin tidak terlalu pas-pas banget lah ya. Masya Allah kamu itu di dunia kamu deh yang paling cantik. Bisa aja begitu. Paling saya bilang abang bisa aja gitu ya. Itu gak apa. Ya. Sepanjang tujuannya untuk menyenangkan atau membesarkan pasangannya atau suaminya atau istrinya. Akan tapi para ulama juga sebenarnya menyatakan ini bukan perkara bohong yang asli dalam arti kalau dalam bahasa apa namanya, Islam itu ada yang namanya tauriah. Tauriah itu ucapan yang kita ucapkan dengan makna yang kita mau, tapi mungkin dipahami oleh orang lain dengan makna yang berbeda. Ya, itu namanya tauriah. Dalam batas-batas tertentu itu mungkin bisa digunakan. Ya, mungkin bisa digunakan bahasa tauriah, dan ini pernah dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As Siddiq ketika hijrah bersama Rasulullah, ya, oleh orang Arab, suku-suku di Arab nanya kepada Abu Bakar, itu siapa yang sama kamu? Mereka nggak tahu kalau itu Rasulullah. Abu Bakar As Siddiq kalau bilang dia Rasulullah, mungkin orang itu akan ngadu kepada kafir Quraisy. Maka kata Abu Bakar As Siddiq apa? Dia adalah petunjuk jalan saya. Ya, petunjuk jalan bagi orang umumnya akan dipahami apa? Ya semacam guide gitu, yang ngasih tahu jalan. Tapi oleh Abu Bakar tentu maksudnya dia yang memberikan saya petunjuk jalan ke dalam itu namanya tauriah. Ya, itu namanya tauriah. Dalam batas tertentu itu dibolehkan, tapi jangan jadi kebiasaan tiap hari tauriah terus. Ya, ya, nggak jelas maksudnya apa, perbuatannya apa, dan seterusnya. Dan ini bukan berarti kemudian bohong dalam segala hal itu dibolehkan, tidak. Ya, tentu saja ya suami kepada istrinya nggak boleh selalu bohong, tentu saja. Ya, bukan berarti nyenengin istri kemudian dia bohong dengan apa sesuatu yang jelas dan tampak. Tidak, akan tapi sebatas pada keperluan yang dibutuhkan, dan tidak melebar kemana-mana. Tidak melebar kemana-mana. Intinya adalah ya jangan berbohong, ya, walau mungkin dalam kehidupan keluarga dan semacamnya. Wallahu a'lam. Oke, itu ya. Dan pertanyaan selanjutnya dari sahabat Adrim yang berada di Pondok Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grandi Dorojatun. Saya dari angkatan 2017 Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Jadi gini, Ustaz, saya kan alhamdulillah dikaruniai Allah sebuah pendidikan gitu ya, Ustaz, ya. Terus di pendidikan itu tuh pasti kan ada tes gitu ya, ada ulangan gitu istilahnya. Nah, jadi konteksnya itu kita lagi ulangan nih, Ustaz. Terus dosennya lagi pergi gitu, keluar ruangan. Nah, di situ kan di situ tuh tempat-tempatnya ini tuh. Satu apa? Ini satu jawabannya A, satu jawabannya B. Nah, kita tuh diem aja, Ustaz. Tapi dalam konteks ini, wah, ternyata benar juga nih jawabannya ini gitu. Jadi kalau kita jawabnya itu sesuai dengan orang-orang yang menyontek itu tapi kita dengar doang, itu boleh gak, Ustaz? Jadi istilahnya kita oportunis gitu. Iya, tapi kita gak nyontek, tapi kita nanya. Ataupun kita yang gak ditanya gitu. Jadi kita tahu doang dari teman-teman kita. Oh, satu ini A, satu ini B gitu. Oke, gitu ya, Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gak nyontek ya, cuma dengar doang ya. Tapi memanfaatkan. Wallahu alam, artinya intinya adalah termasuk juga dalam masalah kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam belajar atau kuliah, ya, termasuk perkara yang memang harus dihindari dari seorang pelajar atau mahasiswa adalah ya nyontek dan semacamnya, sepanjang perkara tersebut memang tidak dibolehkan, ya, kecuali kalau dosennya bilang open book lah, segala macam boleh membaca, boleh melihat, boleh berdiskusi dan semacamnya, maka silakan saja, tentu saja sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Tapi kalau ketentuannya tidak boleh melihat, ya, ujiannya harus pure merupakan hasil dari pemikirannya dan lain sebagainya, mestinya seorang pelajar pun harus, ya, berupaya sedapat mungkin jujur, ya, dan hal tersebut kalau dilanggar itu juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu, ya, menipu ini luas cakupannya, ya, termasuk dalam masalah pelajaran, nyontek dan semacamnya, itu jelas tidak dibolehkan, diharamkan dalam Islam. Wallahu alam, kalau seperti yang antum tadi tanyakan di dalam kelas, ente sendiri enggak tidak berinisiatif untuk nanya, untuk ngelihat teman, cuma dengar aja. Kebetulan kok jawabannya cocok juga ya. Ya, ya kalau begitu ya sudah langsung jawab aja sekalian kalau memang benar. Akan tapi intinya adalah tentu kasus seperti itu bisa jadi kan tidak harus selalu ya. Dalam arti okelah kalau itu kita ambil sesuai dengan apa yang kita pandang, toh kita juga sedikit banyak punya pikiran bahwa benar juga jawaban tersebut, artinya juga sebagiannya juga adalah dari pikiran kita dan tidak murni itu merupakan tindakan nyontek dan semacamnya. Ya, lain halnya kalau kerjaannya besok dengerin lagi aja deh, siapa tahu ada info-info menarik begitu ya. Maka nggak boleh, itu akhirnya jadi andalan. Tetap saja andalan kita adalah belajar, murojaah, ya mengulang pelajaran, meningkatkan kemampuan dan seterusnya. Dan tidak selalu misalnya omongan-omongan yang mereka yang nyontek dan semacamnya tidaklah selalu benar. Ya mudah-mudahan perkara-perkara seperti itu, perkara-perkara yang istilahnya ditolerir ya, sepanjang memang tidak kita niatkan dan tidak kita tujukan sedemikian rupa untuk benar-benar nyontek dari dalam ujian kita. Wallahu a'lam. Oke. Ya, tadi pertanyaan dari Grandi ya, mahasiswa UI Fakultas Ilmu Politik. Masyaallah. Dan Seth, ada pertanyaan selanjutnya nih, Seth. Baru masuk nih. Seth, bagaimana kalau kejujuran yang kita beberkan, yang kita lakukan itu justru membuat pertikaian? Ya. Ya memang jujur juga tidak mesti berarti harus vulgar. Ya, jujur pun memang ya harus melihat berbagai macam kondisi dan situasi. Bukan berarti jujur itu apa adanya begitu saja tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Misalnya ada teman kita, ya maaf kulitnya hitam, kamu kok hitam ya? Gitu ya. Misalnya, ya itu jujur memang sebenarnya. Jujur, tapi ya tidak mempertimbangkan rasa, cita rasa dan semacamnya. Kita misal ada permasalahan, kita sampaikan apa adanya di forum. Padahal mungkin saja kita bicarakan empat mata agar terbatas, agar terlokalisir masalahnya sehingga tidak menimbulkan keributan. Itu juga jelas perkara yang harus dilakukan. Jadi tidak semua kemudian atas nama kejujuran kita ngomong apa adanya tanpa mempertimbangkan efek dan dampaknya. Ya. Jadi yang jadi masalah di sini ngomong kejujuran. Ya. Artinya bukan ya, menyimpan kebohongan. Ya. Beda. Artinya jujur di sini kalau kita misalnya harus memilih antara ngomong apa adanya dengan dusta. Kalau itu memang harus kita milih, maka harusnya kita memilih kejujuran. Tapi kalau pilihannya adalah ini bisa kita omongkan atau tidak kita omongkan. Ya, mungkin dalam batas tertentu tidak perlu kita bicarakan. Dan itu tidak menghalangi kita dari kejujuran. Apa kalau kita enggak ngomong kemudian kita dianggap enggak jujur? Tidak. Begitu ya. Tidak dianggap enggak jujur. Ya. Akan tapi karena kita mempertimbangkan situasi dan kondisi. Ya lain tentu saja kalau pertanyaan seperti ini harus dilihat. Case-nya apa? Ya, kasusnya apa? Ya, sebab boleh jadi memang dia harus jujur. Walaupun mungkin akibatnya ada semacam ya katakanlah kekeruhan, keributan dan semacamnya. Ya, katakanlah misalnya dia dapati ada katakan kecurangan atau kezaliman. Yang kalau dia biarkan mungkin saja kezaliman itu akan merajalela. Ya, mungkin sepintas suasananya tenang karena sama-sama zalim misalnya. Katakanlah mungkin ada perkara apa istilahnya manipulasi, korupsi dan lain sebagainya di lingkungannya. Ya, mungkin ketika dia tidak beberkan suasananya adem ayem saja karena semuanya sama-sama menikmati. Tapi ketika dia jujur menyampaikan kata melaporkan masalah tersebut ke pihak yang berwenang, mungkin suasananya akan ribut. Tapi itu sikap yang baik kalau memang faktanya demikian. Tapi dalam beberapa kasus yang lain, ya mungkin saja perkaranya tidak sedemikian rupa. Ya dia lokalisir, dia batasi kasusnya agar tidak merembet ke masalah-masalah lain yang tidak ber yang tidak perlu. Jadi perkara seperti ini tentu harus dilihat kasusnya apa dan seterusnya, tinggal nanti dilihat solusinya. Jadi hadis ini memang tentu saja berbicara tentang kejujuran, sidq, dan sebagaimana kita katakan tadi bahwa sidq itu ada dua sisi. Pertama terkait dengan ucapan kita, bagaimana agar dia sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya, ya. Yang kedua adalah terkait dengan amal ibadah kita, bagaimana amal ibadah kita itu sesuai antara zahir dan batin, yang tampak dengan yang tersembunyi, ya. Apa yang kita lakukan bersumber dari keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan, klaim kita, keyakinan kita, kecintaan kita kepada Allah juga harus kita buktikan dalam amal kita. Itulah makna as-sidq dari dua sisi dari dua sisi tadi. Dan ini juga merupakan salah satu barometer, ya, kredibilitas kita. Makanya dalam bahasa Arab, kredibilitas itu dalam bahasa Arab istilahnya al-misdaqiyah, ya. Jadi kredibilitas awalnya berarti kata-kata as-sidq tadi, kejujuran. Artinya orang ketika jujur maka insya Allah kepribadiannya akan dikenal sebagai kepribadian yang baik, yang dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, dan berikutnya dia akan mendapati kehidupan yang baik, kehidupan yang mudah di dunia dan juga insya Allah di akhirat. Itu barangkali yang dapat saya simpulkan. Oke, baik sahabat Arim, ya, tadi kajian hadis kita hari ini di mana kejujuran dapat dibagi dalam dua sisi, ya, Ustaz, ya. Dalam fakta pengungkapan lisan dan amal ibadah kita dalam keimanan, dan juga kejujuran juga menyimpulkan atau menunjukkan kredibilitas kita sebagai seseorang. Dan sahabat Arim, Anda juga bisa dengarkan kajian ini, ya, lewat YouTube di channel kita di iDream Radio, dan jangan lupa subscribe juga like konten kami dalam rangka mendukung program-program kami. Dan terima kasih Ustaz telah menyampaikan materi kajian hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi bagi seluruh pendengar dan juga penonton channel YouTube kita. Dan terakhir, saya Fauzan Zuhdi, mohon pamit dari ruang dengar Anda, mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.